Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din, thumma akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan insyaallah taala untuk membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia menginginkan dan mencintai, senang apabila dirinya berhasil, maka ketika ada saudaranya yang berhasil dia pun akan merasa senang. Dia cinta untuk dirinya sehat, senang apabila melihat ada saudaranya yang sehat. Dia senang ketika dagangannya laris, maka melihat ada saudaranya yang berjual laris dia pun apa? Senang. Hadis ini pun isyarat barakallahu fikum tentang kewajiban seorang muslim untuk menjauhi sifat hasad, yang mana hasad telah didefinisikan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mah alal ghair, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain, menginginkan keberhasilan, kebaikan yang ada di tangan orang lain hilang. Ada pula yang mengatakan dengan definisi lebih umum lagi, bahwa dikatakan hasad itu ketika seseorang membenci orang lain mendapatkan kebaikan walaupun tidak mengharapkan kebaikan yang pada orang lain ini hilang. Nah, sekedar membenci orang lain mendapatkan kebahagiaan, sekedar membenci orang lain mendapatkan kesuksesan, mendapatkan keberuntungan, nah ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sudah dikatakan sebagai sifat hasad walaupun dia tidak berharap kebaikan yang ada pada orang lain hilang. Nabi Khonfuddin, kita akan baca hadis yang berikutnya, hadis yang ke-14 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-musannif rahimahullah taala عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: Al-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-Imam Nawawi berkata, Ali bin Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepadanya bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal damu mri'in muslimin, darah seorang muslim, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Al-thayyibuz zani, orang yang telah menikah dan telah melakukan hubungan suami istri kemudian dia berzina. Wan nafsu bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa. Wattariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya meninggalkan al-jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. La yahillu, tidak halal damu mri'in muslimin, darah seorang muslim, illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab. Al-thayyibu zani, orang yang telah menikah dan telah melakukan hubungan suami istri kemudian berzina. Wan nafsu bin nafsi, yang kedua adalah jiwa dengan jiwa. Wattariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agamanya yang meninggalkan al-jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. An Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Perawi hadis ini adalah sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya beliau? Beliau mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, tidak halal. Ya. Maknanya tidak halal adalah haram. Ya. Maknanya tidak halal adalah tidak boleh. Damu mri'in muslimin, untuk menumpahkan darah seorang muslim. Ya, tidak boleh seorang muslim itu dibunuh. Illa bi ihda thalath, kecuali ya, ketika muslim itu melakukan salah satu dari tiga hal. Jadi hukum asalnya seorang muslim adalah dilindungi darahnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika hajjatul wada' beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketika hajjatul wada', haji perpisahan, Sanatu Asyar, tahun ke-10 minal hijrah hijriyah, Nabi berkhutbah. Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan-kehormatan kalian, haramun, itu haram, itu dihormati, dilindungi, dimuliakan, kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana kemuliaan hari ini. Fi syahrikum hadha, bulan ini, yaitu bulan apa? Dzulhijjah. Fi baladikum hadha, di ya, tempat ini, di tanah haram. Nabi SAW menyatakan bahwa ya, darah orang muslim itu dilindungi, tidak boleh ditumpahkan. Muslim itu hukum asalnya tidak boleh dibunuh. Bahkan membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja, ini merupakan perbuatan yang sangat-sangat ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari akbaru al-kaba'ir. Dosa besar yang paling besar, qatlun nafsil ladzi haramallah illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Hukum asalnya seorang muslim enggak boleh dibunuh. Darahnya dilindungi. Illa bihda thalathin, kecuali karena tiga sebab, kata Nabi SAW. Di mana seorang muslim yang tadinya tidak boleh dibunuh, kemudian diperintahkan untuk dibunuh. Kapan? Nabi SAW menyatakan, al-thayyibu zani, yang pertama, orang muslim itu boleh dibunuh ketika dalam kondisi al-thayyibu zani. Al-thayyib itu artinya barakallahu fikum. Ya. Kalau secara bahasa, thayyib itu artinya janda. Artinya apa? Janda. Nah, sehingga ya, kalau diartikan secara letter lock, al-thayyibu zani itu janda yang apa? Berzina. Tapi sebenarnya maknanya bukan itu. Al-thayyib, thayyib itu maknanya adalah walladhi jama'a fi nikahin sahihin. Thayyib itu maknanya adalah orang yang telah ya, orang yang pernah melakukan hubungan suami istri fi nikahin sahihin, dalam pernikahan yang sah. Itu namanya thayyib. Orang yang sudah menikah, baik itu barakallahu fikum masih terikat ikatan pernikahan atau pernah apa? Menikah. Dan setelah dia menikah, dia telah melakukan hubungan suami istri. Nah, ini namanya thayyib. Sudah menikah dan sudah melakukan hubungan suami istri. Ini namanya thayyib. Ya. Ini arti thayyib dalam hadis ini. Baik itu masih berstatus sebagai suami atau istri, atau berstatus sebagai janda ataupun apa? Duda. Selama dia telah ya, menikah dengan pernikahan yang sah, ya, yang diakui keabsahannya oleh syariat, kemudian dia sudah melakukan hubungan suami istri, maka ini dikatakan ats-thayyib. Dikatakan apa? Ats-thayyib dalam hadis. Al-thayyibuz zani, orang yang telah menikah dan dia telah melakukan hubungan suami istri, kemudian dia berzina, maka dengan ini dia dihukum. Dengan apa? Dengan ditumpahkan darahnya. Apa maksudnya? Dibunuh. Ya, dalam syariat Islam, orang ini hukumannya adalah dibunuh. Tentu dengan persyaratan yang ada. Tentu dengan persyaratan yang ada. Ya. Bisa difahami gak? Maknanya al-thayyibuz zani. Al-thayyibuz zani, ya. Orang yang menikah yang dia akan dibunuh adalah ketika dalam keadaan sudah menikah, ya, dan dia telah melakukan hubungan suami istri. Kalau sekedar dia sudah menikah tapi belum menggauli istrinya, ini tidak dikatakan apa? Thayyib. Demikian juga pernah hubungan suami istri tapi belum apa? Menikah. Ini pun juga tidak dikatakan apa? Thayyib. Nah, ats-thayyibuz zani, itu yang pertama. Muslim yang darahnya menjadi halal. Muslim yang darahnya boleh ditumpahkan, boleh dibunuh. Nah, Muslim yang laki-laki ataukah Muslim yang perempuan yang sudah pernah menikah, yang telah menikah dan pernah melakukan hubungan suami istri kemudian berzina. Ketika terpenuhi syaratnya, maka orang ini akan dibunuh secara Islam. Nah, yang kedua, ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. An-nafsu bin-nafsi, ya, jiwa dengan jiwa, ya, jiwa dengan jiwa. Maksudnya apa? Ya, orang yang membunuh di dalam Islam, maka balasannya, ganjarannya adalah dikisos. Karena dia membunuh orang Muslim, maka dia pun akan dibunuh. An-nafsu bin-nafsi, jiwa dengan jiwa, ya, darah dengan darah, nyawa dibayar apa? Nyawa, ya, qisas. Nah, kemudian yang ketiga, at-tariku li dinihil mufariqu lil jamaah. Yang ketiga adalah at-tariku li dinihi, orang yang meninggalkan agamanya, yakni al-murtad. Orang yang meninggalkan agamanya maknanya adalah apa? Orang yang murtad. Orang yang murtad. Bi ayyi naw'in min anwa'ir riddah. Bi ayyi naw'in min anwa'ir riddah. Dengan berbagai macam sebab kemurtadan. Ya. Dengan berbagai macam sebab apa? Kemurtadan. Nah, apa saja jenis kemurtadan? Misal barakallahu fikum, dia mengikrarkan bahwa dia telah berpindah agama. Ini dikatakan sebagai murtad. Ya. Murtad, ya, keluar daripada agama Islam. Atau barakallahu fikum, ya, dia tidak mengatakan saya keluar dari Islam, tapi perilaku dia mengeluarkan dari apa? Islam. Contohnya apa? Sabbullahi wa sabbu rasulihi wa sabbu dinihi. Mencela Allah, mencela rasulnya, mencela agama. Walaupun dia tidak mengatakan saya keluar dari Islam, namun perbuatan dia mengeluarkan dia dari apa? Islam. Nah, orang yang seperti ini pun di dalam Islam hukumnya apa? Dibunuh. Hukumnya apa? Dibunuh. Sehingga Syekh Utsaimin mengatakan di sini, ya. Beliau mengatakan bi ayyi naw'in min anwa'ir riddah, ya, dengan jenis apapun dari jenis kemurtadan, ya. Karena murtad itu bukan hanya satu jenis. Murtad itu banyak apa? Jenisnya. Di antaranya mengikrarkan dia keluar dari Islam, berpindah memeluk agama lain. Ini salah satu jenis kemurtadan. Tapi ada yang menyebabkan orang murtad selain, ya, perbuatan itu, diantaranya mencela Allah, mencela rasulnya, ya, mencela Al-Qur'an, ya, mencela agama. Ini barakallahu fikum diantara jenis, ya, perbuatan yang mengakibatkan orang yang melakukannya murtad, ya, keluar dari Islam. Wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yang meninggalkan, yang memisahkan diri dari jamaah. Dari jamaah apa? Jamaah kaum muslimin. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah tiga sebab, ya, tiga hal yang dapat mengeluarkan seorang muslim dari hukum asalnya yang tadinya tidak boleh dibunuh menjadi boleh. Yang pertama adalah ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian sudah hubungan suami istri kemudian dia berzina. Yang kedua an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh seorang muslim atau muslimah maka ganjarannya pun juga harus dibunuh. Nah, yang ketiga adalah orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Nah, jadi sebabnya itu terbatas. Ya. Sebabnya terbatas hanya tiga sebab ini, ya, yang menyebabkan seorang muslim menjadi halal darah. Ya. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita membaca beberapa faedah dari hadis yang baru saja kita ya, sampaikan. Yang pertama, dalam hadis ini terdapat faedah. Kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah ihtiramu dima'il muslimin. Faedah pertama hadis ini adalah ya, dihormatinya darah orang Islam. Dilindunginya darah orang Islam. Ketika seorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, darahnya otomatis langsung dilindungi. Ya. Darahnya langsung dilindungi. Ya. Pernah suatu ketika, ketika terjadi peperangan, ya, Nabi SAW dan para sahabatnya melawan orang-orang kafir. Kemudian ada seorang sahabat yang mendapati ada apa orang kafir kemudian mengucapkan apa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian tetap dibunuh. Kemudian apa, berita ini nyampe kepada Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian Rasul marah mengingkari perbuatan orang ini. Kenapa dibunuh? Dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sahabat yang bunuh mengatakan dia ini mengucapkan kalimat itu karena ingin apa? Melindungi diri. Dia sudah terdesak. Dia enggak punya jalan lain, ya. Dalam rangka untuk menyelamatkan, makanya dia pura-pura mengucapkan apa? Syahadat. Nabi mengingkari, apakah kamu telah membelah dadanya? Kamu tahu kalau dia berpura-pura. Sesuatu dihukumi dari apa? Zahirnya. Sesuatu dihukumi dari apa? Zahirnya. Nah, barakallahu fikum. Orang-orang munafikin yang hidup di sekeliling Rasul alaihissalatu wassalam, bukan Nabi tidak tahu kalau mereka orang-orang apa? Munafik. Nabi diwahyukan. Nabi diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan asma munafikin. Nama-nama orang munafik. Namun Nabi SAW tidak kemudian memanggil satu persatu kemudian dibunuh. Tidak. Ya. Karena di balik itu ada, kalau dibunuh orang-orang munafikin terdapat mafsadah-mafsadah. Berbagai macam dampak negatif. Ya. Maka Nabi membiarkan mereka hidup dalam keadaan apa? Nabi tahu mereka adalah orang-orang munafikin. Yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang mereka justru akan membahayakan Islam dan kaum. Nah, ya, itu tingkatan orang munafik. Ya, itu orang yang terdesak. Nah, barakallahu fikum di dalam perangan. Nabi tetap ya, melarang ya, untuk dibunuh. Ya, lalu bagaimana kalau orang itu bukan orang yang diketahui sebagai orang munafik, ya, diketahui sebagai seorang apa? Muslim. Ya tentu darahnya dilindungi. Ya, darahnya dilindungi. Maka kondisinya bagaimanapun, ketika dia muslim nah, dan dia tidak terkena salah satu dari tiga sebab ini, maka darahnya tetap dilindungi. Nah, inilah salah satu di antara keutamaan orang yang menganut agama Islam. Darahnya itu dilindungi, darahnya dihormati, darahnya tidak boleh ditumpahkan, enggak boleh dibunuh. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan membunuh orang muslim, orang mukmin itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Dalam Al-Qur'an misalnya, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-93, Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaaban 'adzima." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan," maka barang siapa yang membunuh mu'minan muta'ammidan, seorang mukmin dengan sengaja, ya, membunuh seorang mukmin dengan sengaja padahal mukmin ini tidak berhak untuk dibunuh, fajazaa'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Yang membunuh akan Allah masukkan ke dalam neraka jahannam, khalidan fiha, ya, kekal di dalamnya. Kekal dalam, walaupun para ulama mengatakan kekal di sini bukan berarti selama-lamanya dan tidak keluar dari apa? Neraka. Tapi maknanya adalah al-mukfut tawil, ya, dia akan lama berada di dalam apa? Neraka. Ya. Walaupun nanti akhirnya karena dia adalah orang Islam akan dikeluarkan dari apa? Neraka dan masuk ke dalam surga. Tapi ketika Allah mengatakan khalidan fiha, maknanya orang yang membunuh akan masuk neraka dalam jangka waktu yang lama. Padahal satu hari saja sudah ribuan tahun. Ya. Khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka atasnya. Wa la'anahu, Allah akan melaknatnya, itu Allah akan menjauhkan dia dari kebaikan-kebaikan, Allah akan jauhkan dia dari keberkahan-keberkahan. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah akan persiapkan untuknya 'adzaban 'azima, azab yang pedih, azab yang besar, azab yang dahsyat. Allah sebutkan dalam satu ayat ini saja ada 5 balasan bagi orang yang membunuh dengan sengaja. Ya. Sehingga perkara darah umat Islam ini bukan perkara yang apa? Bukan perkara yang ringan, ya, bukan perkara yang ringan. Nah, namun na'udzubillah, bagi sebagian orang darah itu sepertinya sangat apa? Murah. Darah itu sangat murah. Ya. Seperti misalnya di daerah mana? Jogja. Berapa waktu yang lalu terjadi apa peristiwa yang meresahkan? Ya, peristiwa apa? Klitih. Ya, atau klitih. Klitih itu untuk seorang masuk kepada sebuah jaringan, katakanlah geng motor, harus menunjukkan eksistensinya, harus menunjukkan tentang keberaniannya, membacok orang yang tidak dikenal. Ya. Orang yang mau masuk klub motor itu, ya, sebelum dia masuk registrasinya bukan pakai apa, bukan sekedar pakai uang, tapi pakai nyawa orang. Ya. Motor di belakangnya diikuti oleh seniornya, nanti yang mau masuk klub ini kemudian dia menggunakan senjata tajam, nemu orang di jalan nggak kenal langsung dibunuh, bacok. Dan terkadang barakallahu fikum menggunakan senjata-senjata atau alat-alat yang tidak sewajarnya, Alhamdulillah. Dan pelakunya anak-anak yang masih muda. Ya, pelakunya anak-anak yang masih muda. La haula wala quwwata illa. Masih muda, orang tuanya di mana? Demi apa? Menunjukkan keberanian dia. Ya, orang lain. Laki-laki punya istri, punya anak, enggak salah apa-apa. Bahkan enggak kenal. Ya. Bahkan mungkin belum pernah bertemu apa sebelumnya, dibunuh. Seakan-akan itu adalah semut yang berjalan di depan dia langsung pitas saja. Ya. Seakan-akan itu nyamuk. Ya. Nyamuk barakallahu fikum dipukul karena mengganggu. Wong lemut nih habis menghisap apa? Darahnya. Pukul, mengganggu. Tapi kalau orang lagi di jalan enggak kenal, enggak ngapa-ngapain, terus dia apa? Dibunuh. Di mana hati nuraninya? Ya. Apakah dia enggak punya ayah? Apakah dia enggak punya apa? Ibu. Apakah dia enggak punya hati? Ada lagi yang viral, anak perempuan umur berapa? 15 tahun membunuh anak umur berapa? 5 tahun. Ya. Yang baru viral. Ya, entah kebenaran berita itu. Ya, dikisahkan ada anak perempuan usia 15 tahun datang ke mana? Datang ke kantor polisi dan kemudian mengaku bahwa dia telah membunuh anak berusia 5 tahun dan menyimpan mayat anak itu di dalam lemari. Dan ketika ditanya oleh pihak yang berwajib, ternyata dia tidak menyesal, bahkan dia merasa puas telah membunuh. Dari mana inspirasinya? Terinspirasi dari film horor. Nah, apakah mau seperti ini mau diterus-teruskan, dibiarkan keluarga kita untuk nonton seperti itu? Ya. Hilang hati nuraninya. Baik, anak 5 tahun salahnya apa? Enggak salah apa-apa. Ya. Dibunuh, setelah dibunuh rasanya apa? Puas. Kepuasan macam apa didapatkan setelah ya, membunuh? Sampai seperti itulah haula wala quwata illa billah. Padahal kita hidup di negara yang katanya menjunjung tinggi hak asasi apa? Manusia. Ya. Yang sebagian orang barakallahu fikum mengecam hukum Islam, an-nafsu bin nafsu, wah, Islam itu kejam. Ya. Masa hukumannya apa di? Dibunuh. Ya. Kenapa hukumnya dikisos? Kan ada sebagian orang yang memperdebatkan dan mempertentangkan hukum ini. Tanpa melihat bagaimana sedihnya orang yang dibunuh. Keluarganya orang yang dibunuh. Kenapa hanya memikirkan tentang orang yang membunuh. Tapi tidak memikirkan orang yang dibunuh. Dan keluarga orang yang dibunuh. Nah, barangkali karena belum ada keluarganya yang dibunuh. Dan belum merasakan bagaimana perasaan ketika ada orang tuanya yang dibunuh. Saudaranya yang dibunuh. Anaknya yang dibunuh. Sehingga bisa bicara seperti itu. Nah, hukum Islam adalah hukum yang paling sempurna. Jadi ketika Allah mengatakan melalui lisan Rasulnya, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, nyawa dengan nyawa, itu bukan Islam karena agama yang apa? Yang kejam. Bukan, justru Islam itu adalah agama yang melindungi. Sehingga supaya tidak gampang membunuh, yang membunuh diberi efek jera. Caranya apa? Dibunuh. Sehingga orang ketika mau membunuh, mikir kalau saya bunuh, saya juga akan mati. Tapi kalau tidak dibunuh, ya hukumannya barakallahu fikum, kalau di tempat kita mungkin 15 tahun ya, ya. Atau kalau pembunuhan berencana ya, seumur hidup atau hukuman mati ya. Kalau enggak itu ya maksimal berapa? 15 tahun. Itu kalau tidak mendapatkan ya, remisi dan lain sebagainya. Orang akan wah, cuma sekian tahun nanti menunjukkan perilaku baik di dalam penjara, kooperatif, nanti dapat apa? Diskon, tinggal berapa tahun. Bisa nanti setelah itu membunuh lagi, jadi seorang residivis ya. Keluar masuk penjara, alumni penjara ini masuk ke penjara yang lain, pindah-pindah penjara. Nah, barakallahu. Ya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakum. Jadi faedah pertama di sini adalah ihtiramu lima'il muslimin. Dihormatinya darah orang Islam. Islam itu adalah agama yang menjaga darah. Ya. Kalau seorang barakallahu fikum berpegang teguh dengan agama ini dengan sebenar-benarnya, maka dia akan menjaga darah orang Islam. Dia tidak akan mudah menumpahkan darah orang lain karena orang Muslim tidak boleh dibunuh kecuali dengan 3 sebab. Nah. Orang mengatakan, wah, ahlu sunnah salafi itu apa? Barbar bagaimana? Ini loh ajaran kita. Salafi itu radikal. Salafi itu keras. Salafi itu haus darah. Wahabi itu, ya ini Wahabi. Ya, haus darah. pahala besar ini loh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti ini. Ya. Tidak boleh namanya orang Islam itu dibunuh. Orang Islam itu dilindungi darahnya, dihormati, kecuali kalau melakukan salah satu dari tiga. Itu pun yang melakukan juga bukan sembarang orang yang memberlakukan, ya, yang melakukan dan yang mengeksekusi adalah siapa? Waliul Amr, ya, penguasa yang sah. Ya, Pak RT tidak bisa, mana Pak RT? Pak RW tidak bisa, ya, lurah tidak bisa, tidak bisa. Yang bisa adalah penguasa yang sah atau yang diinstruksikan menjadi wakil dari penguasa. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang berikutnya adalah anna ghairal muslimi yahillu dammuhu ma lam yakun mu'ahadan aw musta'minan aw dhimiyan. Darahnya orang selain Islam itu halal. Itu apa? Halal. Tapi jangan titik, ya. Malam yakun mu'ahadan, selama dia itu bukan kafir mu'ahad. Au musta'minan atau kafir musta'min. Au zimmiyan atau kafir zimmi. Ya. Kalimatnya dibaca dengan apa? Sempurna. Anna ghairal muslim yahillu damuhu. Bahwasanya selain orang Islam darahnya halal. Sudah selesai kalimatnya? Belum. Malam yakun mu'ahadan, selama dia itu bukan kafir mu'ahad. Maknanya kafir mu'ahad darahnya tidak halal. Yang kedua, kafir yang musta'min juga darahnya tidak halal. Yang ketiga, kafir zimmi juga darahnya tidak halal. Berarti yang halal ya cuma satu, kafir harbi. Kafir apa? Harbi. Ya. Dikatakan darah selain orang Islam halal. Selain kafir apa? Mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad itu adalah, ya, kafir yang sedang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Ya. Sedang ada perjanjian damai untuk tidak saling menyerang. Ya. Sebagaimana dahulu terjadi antara orang Quraisy dengan orang-orang Islam. Ya. Ada namanya perjanjian apa? Sulh Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah. Nah, itu namanya mu'ahad. Ya. Sebelumnya mungkin perang. Ya. Terlibat kontak senjata. Kemudian terjadi sulh. Gencatan apa? Senjata. Tidak boleh saling apa? Menyerang dalam kurun waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka di sini orang kafir yang tadi menjadi musuh, sekarang dalam kurun waktu tertentu tidak boleh di bunuh. Kenapa? Karena kafir ya kafir mu'ahad, ya, terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya. Jangan kemudian, wah, itu mau ketika perang menjadi musuh kita. Sekarang mumpung sedang ada di sini, ya, kita apa? Sikat, nggak boleh. Walaupun dia dulu jadi musuhnya dan dia sekarang masih kafir, tapi sedang terjadi apa, kesepakatan damai, tetap tidak boleh di apa, dibunuh. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah kafir musta'min. Ya. Kafir musta'min adalah alladzi qadima min dari harbin, adalah kafir yang datang dari wilayah kafir harbi. Akan tetapi masuk ke wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan. Ya, masuk ke wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan. Baik itu untuk jual beli atau untuk pekerjaan. Itu namanya kafir apa? Musta'min. Kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari negara Islam. Ya. Contohnya siapa? Orang yang datang ke tempat kita, dia kafir, ya. Untuk pekerjaan atau untuk bisnisnya atau untuk ya jual belinya, untuk usahanya, ya. Kafir ini enggak boleh dibunuh karena mendapatkan jaminan keamanan. Di antaranya adalah para diplomat, ya, para diplomat negara asing yang masuk ke tempat kita. Mereka barakallahu fikum adalah kafir, walaupun kafir mereka kafirnya musta'min, mendapatkan jaminan keamanan. Siapa yang menjamin? Negara. Ya. Yang menjamin adalah siapa? Negara. Sehingga tidak boleh kemudian mengebom. Ngebom apa? Ngebom kedutaan itu tidak boleh. Ngebom kedutaan itu tidak apa? Tidak boleh. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Misal yang lagi viral misalnya adalah Cina menindas apa? Uyghur, ya. Uyghur. Wah, di sini bangkit. Wah, ini. Kita enggak bisa berangkat ke Cina, tapi di sini ada kedutaan apa? Cina. Sikat kedutaannya. Boleh enggak? Tidak boleh. Walaupun mereka kafir, tapi kafir-kafir musta'min. Kafirnya kafir apa? Musta'min. Ya. Betul kafir. Kita tidak mengatakan mereka muslim. Mereka kafir. Tapi tidak semua kafir boleh dibantai. Belum boleh dia apa? Babat. Boleh dibunuh. Ya. Kafir musta'min tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Nah yang ketiga, al-kafir zimmi. Kafir zimmi adalah wahwal ladzi yaskunu ma'ana. Ya. Kafir zimmi adalah kafir yang hidup di wilayah kaum muslimin. Nahmihi, dilindungi oleh kaum muslimin. Dengan membayar apa? Jizyah. Dengan membayar jizyah. Karena mereka tinggal di wilayah kaum muslimin, mereka dilindungi oleh kaum muslimin, ya. Dijaga oleh kaum muslimin, maka mereka harus memberikan imbalan. Imbalannya apa? Jizyah, membayar jizyah. Ya. Apa jizyah itu? Peti, ya, peti, bayar. Nah. Tuh, ya. Bisa difahami, geng? Ya, jadi jangan bonis. Apa Syekh Utsaimin mengatakan bahwa darahnya selain muslim berarti apa? Halal. Tetangga saya samping kanan Nasrani, samping kiri ya, Hindu, depan Buddha, belakang Konghucu. Pasang dinamit. Dua. Gak boleh. Ya, gak boleh seperti itu. Ya. Karena kafir itu walaupun kafir, ya, tidak semua kafir boleh dibunuh. Itulah indahnya Islam. Dari mana Islam dikatakan agama teroris? Dari mana Islam dikatakan sebagai agama yang kejam? Enggak. Ya, enggak. Yang dibunuh itu adalah hanya kafir harbi. Ya, kafir harbi. Yang memang jelas-jelas sedang terlibat kontak senjata dengan kaum muslimin. Itu pun juga tidak semuanya boleh dibunuh. Anak-anak gak boleh dibunuh, perempuan gak boleh dibunuh, ahli ibadahnya yang dikuil-kuil gak boleh dibunuh. Ini Islam itu Masya Allah. Tidak ada agama yang lebih indah daripada agama Islam. Ya. Ketika perang pun ada, ya, ada batasan-batasan. Ya. Ketika perang itu tidak serampangan, tidak sembarangan. Ya, tapi ada aturannya yang telah dijelaskan secara mendetail, ya, secara gamblang, secara apa? Jelas. Yang disampaikan panglima sebelum memberangkatkan apa? Pasukan. Ya, diberikan berbagai macam wejangan-wejangan ya tentang peperangan. Ya, sehingga kita bersyukur ya, Allah memberikan kepada kita hidayah berupa ya, Islam. Ya. Dan kita bangga menjadi orang Islam. Orang yang minder dengan Islam karena dia tidak mengerti Islam secara apa? Mendalam. Yang mengatakan bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang keras karena dia belum mempelajari Islam secara mendalam. Ya. Belum belajar Islam secara kafah. Sehingga dia mengatakan ini dan itu. Tapi kalau orang membaca tentang Islam dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dengan hati yang terbuka, dengan mata yang terbuka, maka dia akan tahu bahwa Islam itu masya Allah agama yang sangat-sangat ya, manusiawi ya, agama yang sangat menjunjung hak asasi apa? Manusia. Jangankan manusia, hewan juga mendapatkan ya, haknya di dalam Islam, ya kan? Ya. Orang bisa masuk neraka gara-gara seekor kucing. Berarti hak asasi apa? Hak asasi hewan. Hewan aja diperhatikan, apalagi manusia. Tapi insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, waktunya sudah hampir jam 6. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.